Kebahagiaan merupakan idaman setiap keluarga. Mari bimbing dengan keluarga Islami. قلبي تساوره الهموم توجعان ويزيد همي إن خلوت بظلمتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد. Pendengar yang budiman di mana saja Anda berada. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam rubrik Keluarga Islami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bersama orang tua menuju surga. Pendengar yang beriman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatsnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Artinya, dan orang-orang yang beriman yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Pendengar, ayat ini berbicara tentang salah satu kenikmatan yang sangat menyenangkan yang diraih oleh penghuni surga. Karunia yang tidak hanya direguk oleh para walinya di surga, yakni hidup bersama-sama dengan keturunan mereka. Meskipun amal saleh anak keturunan mereka tidak sepadan dengan orang tuanya, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. Dengan ini, pandangan orang tua tersebut menjadi sejuk dan damai. Kebahagiaan mereka kian tak terkira, dan kegembiraan pun semakin sempurna. Suasana menyenangkan ini, lantaran Allah Subhanahu wa taala telah menyatukannya kembali dengan anak keturunan mereka. Itu merupakan takrimah, penghargaan, dan ganjaran, serta tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, benar-benar sebuah kenikmatan yang membahagiakan, manakala orang tua berjumpa kembali dengan anak-anaknya di surga nanti. Suatu kenikmatan yang sangat besar, kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Namun persyaratannya yang harus ada, yaitu anak-anak mereka juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sebagaimana tercantum secara jelas di dalam firman Allah tadi. Pendengar, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan tentang ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan mengenai keutamaannya, kemurahan, kenikmatan dan kelembutannya, serta curahan kebaikannya kepada makhluknya, bahwa kaum mukminin bila keturunan mereka mengikuti dalam keimanan sebagaimana keimanan orang tua mereka, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan anak-anak yang beriman ini ke derajat orang tua mereka. Kendati pun amal-amal saleh mereka, yaitu anak-anak yang beriman, itu tidak sebanding dengan amal para orang tua mereka. Supaya pandangan para orang tua menjadi damai, sejuk dengan kebersamaan anak-anaknya di tempat yang sama. Lantas, Allah Subhanahu wa taala menyatukan mereka dalam kondisi yang terbaik. Pendengar rahimakumullah, anak yang kurang amalannya akan terangkat oleh orang tuanya yang sempurna amalnya. Hal ini tidak mengurangi sedikit pun amalan dan derajatnya, meskipun mereka berdua akhirnya berada di tempat yang sama. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti yang telah dibacakan tadi, yang artinya dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan, kami tidak mengurangi pahala amalan anak-anak lantaran sedikitnya amalan mereka. Dan pula, tidak mengurangi pahala pada orang tua sedikitpun meskipun menempatkan keturunan mereka bersama dengan orang tua mereka yang berada di derajat yang lebih tinggi. Atau dengan pengertian lain, seperti diungkapkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah tentang ayat tersebut, beliau berkata, kami tidak mengurangi ganjaran kebaikan mereka sedikit pun dengan mengambilnya dari mereka, yaitu para orang tua, untuk kemudian kami tambahkan bagi anak-anak mereka yang kami tempatkan bersama mereka. Akan tetapi, kami beri mereka pahala dengan penuh, dan lantas kami susulkan anak-anak mereka ke tempat-tempat mereka, yaitu para orang tuanya, atas kemurahan kami bagi mereka. Pendengar yang beriman, demikianlah kemurahan dan keutamaan yang diraih anak-anak melalui keberkahan amalan orang tua. Adapun keutamaan dan kemurahan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para orang tua melalui doa-doa anak-anaknya tertuang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah benar-benar mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di dalam surga. Maka ia pun bertanya, wahai Rabb, bagaimana ini bisa terjadi? Allah menjawab, berkat istighfar anakmu bagi dirimu. Pendengar, hadis ini diperkuat oleh hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an dalam Sahih Muslim, ketika seorang manusia meninggal, maka putuslah amalnya darinya kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Sehingga orang tua terangkat derajatnya oleh doa-doa orang, oleh doa anak-anak mereka, dan anak-anak mereka pun akan terangkat derajatnya mengikuti ketinggian derajat orang tua. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita pada edisi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kembali kita dan keluarga kita di surga nanti. Amin wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ويزيد همي إن خلوت بظلمتي.